sebagian dari tafsir dari ayat ini. Yang intinya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Qulillahu a'lamu bima labithu, katakanlah Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal, yaitu Ashabul Kahfi tersebut, berapa lama mereka tinggal di dalam gua mereka. Allah yang lebih mengetahui. Dan ini adalah sebagai taukid atau penegas dari khabar atau firman Allah sebelumnya yang mengkhabarkan bahwasanya mereka tidur di dalam gua tersebut selama 309 tahun lamanya. Dan hanya milik Allah lah perkara-perkara yang gaib yang terjadi di langit ataupun di bumi, yaitu secara mutlak perkara yang gaib adalah apa-apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi, maka sifatnya adalah nisbi. Ya, sebagian orang mengetahuinya dan menyaksikannya, dan sebagian orang tidak mengetahuinya, dan itu menjadi perkara yang gaib baginya. Tetapi perkara yang mustakbal sifatnya, yang akan datang, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Absir bihi wa asmi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini adalah bentuk ta'ajub, yaitu alangkah tajamnya penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alangkah kuatnya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyebutkan dua sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu sifat melihat dan sifat mendengar yang sempurna, yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada suara apapun, ya, apakah suara yang jelas-jelas didengar atau suara yang samar atau suara yang ya sangat samar sekali, samar halus sekali, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar suara tersebut. Ya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Seandainya engkau memperjelas suaramu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi. Apa yang rahasia yang lebih rahasia lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sebagaimana juga kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika seorang wanita yang dia mengeluhkan karena dizihar oleh suaminya, dia mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan Aisyah berada di ruangan yang tidak jauh dari pembicaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruangan yang tidak seberapa besar. Dalam keadaan demikian, sebagian perkataan tidak dipahami dan tidak didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit yang ketujuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang menjidal atau berdialog denganmu. Fi zaujiha, tentang suaminya, seorang wanita yang dia mengadukan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah mendengar semuanya, menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan semut kecil yang berwarna hitam di atas batu karang warna hitam di tengah kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala melihat bahkan yang lebih kecil daripada itu, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata sekalipun, ya, atau benda yang paling kecil sekalipun tidak akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Maka dua sifat ini, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, seharusnya kalau kita menyadari dan memahami sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara, melihat semua perbuatan, maka sudah seharusnya lah bagi kita hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengatakan ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang menyebabkan atau mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berkata kecuali apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap apa yang kita katakan. Itulah yang seharusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Apakah kita di tengah keramaian, apakah kita di kesendirian kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Ya, di tengah-tengah keramaian atau di tengah kesendirian kita. Maka seharusnya lah sebagai hamba yang beriman, kita tidak melakukan perbuatan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya. Tetapi ya, memang keimanan kita ini yang lemah. Ya. Jarang sekali kita mengingat ini dalam keadaan kita paham. Kita tahu Allah melihat kita. Kita tahu Allah mendengar apa yang kita katakan. Tetapi tetap saja kita melakukan apa-apa yang membuat Allah murka. Kita mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Seolah-olah kita tidak takut akan azab Allah. Seolah-olah kita tidak takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelalaian kita yang sangat besar. Ya, yang seharusnya yang menjadi kewajiban bagi kita. Kita selalu mengingat hal yang demikian ini. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Maha mendengar apa yang kita katakan. dan tidaklah kita melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan kecuali apa-apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha atas kita. Qala al-mu'allif rahimahullah subhanahu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qawluhu ta'ala ma lahum min dunihi min wali. Ya. Tidaklah mereka memiliki wali selain daripada Allah, memiliki penolong, pelindung, pembela selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluhu ma lahum, tidaklah mereka, halid dhamir ya'udu ala ashabil kahfi aw ala man hum fi samawati wal ard. Apakah domir mereka di sini, kata ganti mereka, kembali kepada ashabul kahfi, ya, bahwasanya tidak ada dari mereka ashabul kahfi pelindung dan penolong selain daripada Allah, aw alamanhum fis samawati wal ard, atau kembali kepada mereka yang ada di langit dan di bumi. Qala al-jawab ats-tsani huwa al-muta'ayyin. Ya, jawabnya ya, yang kedua itu adalah yang lebih yang tepat. Yakni laisa li ahadin waliyyun min dunillah hatta al-kuffar waliyuhum Allah 'azza wa jal wa hatta al-mu'minun waliyuhum Allah 'azza wa jal. Qala Allah Ta'ala hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Nah. Yaitu tidak ada bagi seorang pun wali. Ya. Akan dijelaskan makna wali secara umum nanti. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang kufar wali mereka adalah Allah Azza wa Jal, dan bahkan orang-orang beriman wali mereka adalah Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa'a hadakumul maut, sampai ketika datang pada salah seorang kalian, ya, kepada seorang tersebut kematian. Ya, tawaffat hurusuluna, maka utusan-utusan kami, para malaikat menjadi utusan kami yang akan mewafatkannya. Wahum la yufarritun. Kemudian mereka, yaitu para malaikat tersebut, tidak melalaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Summa ruddu ilallah. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maulahumul haq, wali mereka yang hak. Wallahu waliyu kulli ahad. Allah adalah wali bagi setiap atau bagi siapa saja. Wahadihi hiya alwilayatul ammah. Dan ini merupakan wilayah kewalian, perwalian yang sifatnya umum. Alaysa Allahu ta'ala yarzuqul kafirin wa yunmi ajsamahum wa yuyassir lahum ma fis samawati wal ard wa sahara asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal amtar. Hadhihi wilayatun wa yatawalla al-mu'minina aydan bidhalik lakin hadhihi wilayatun ammah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang kafir, menumbuhkan mereka, jasad-jasad mereka tumbuh berkembang dengan baik, ya, memudahkan bagi mereka rezeki mereka yang ada di langit ataupun di bumi. Allah tundukkan langit, Allah tundukkan matahari, bulan, bintang, dan hujan. Ini adalah termasuk dari perwalian. Dan Allah ya menjadi wali orang-orang mukmin terus juga dalam perkara tersebut. Tetapi ini adalah perwalian yang sifatnya umum. Wilayah amah di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam raya ini. Ya. Maka ini wilayah yang sifatnya amah. Ya. Perwalian yang sifatnya umum. Bukan yang sifatnya khusus. Amal wilayatul khasah fahiyalil mu'minin. Adapun perwalian wilayah yang sifatnya khusus hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju ke cahaya. Adapun orang-orang yang kafir, maka wali-wali mereka adalah syaitan. Awliya'ul taghut, wali-wali mereka walladzina kafaru awliya'ul taghut adalah para taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju ke kegelapan. Ini adalah wilayah yang sifatnya khusus bagi kaum mukminin. Tastalzim inayatan khasah. Ya, konsekuensinya adalah perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Anallaha yusaddidul abda fayaftahu lahu abwabal ilmin nafi' wal amal salih. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menuntun seorang hamba. Allah bukakan baginya pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan saleh. Ini adalah wali. Ya, pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah. Walihada qala yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhrijuhum minadh dhulumat. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Yukhrijuhum bil ilm. Allah keluarkan dengan ilmu. Fayu'allimuhum awalan wa yukhrijuhum tsaniyan bit taufiq. Allah ajarkan mereka pertama kali awalnya, kemudian Allah keluarkan mereka berikutnya dengan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya wilayah perwalian Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang sifatnya umum yang berlaku bagi semua makhluk. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki, ya, menumbuhkan dan lain sebagainya. Semuanya adalah wilayah perwalian yang sifatnya umum. Berlaku bagi siapa saja. Dan tidak menunjukkan suatu keistimewaan kalau seorang dilebihkan dari orang lainnya. Ya, tetapi perwalian yang sifatnya khusus berupa bimbingan, tuntunan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik hidayatul rusdi wal bayan ataupun hidayatul taufik wal qabul, ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, i'rabul jumlah hadhihi manafiyah walahum khabarun muqaddam walahum khabarun muqaddam ومن ولي مبتدا مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجار الزائد لأنك لو حذفت من وقلت ما لهم من دونه ولي لاستقام الكلام. إعراب dari jumlah hadihi, dari jumlah ini atau kalimat ini, ma adalah ma nafiah, yang menafikan. Walahum jar wal majrur adalah khabar muqaddam, ya. Wa min waliyin adalah mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar yang masuk kepada mubtada ini harful jar az-zaid, harful jar yang sifatnya tambahan. Min ini adalah harful jar zaid, ya, asalnya malahum min dunihi waliyun, ya. Ini khusus bagi mereka yang sudah belajar ilmu nahwu. Dan syarat min menjadi harfun zaid sebagai huruf tambahan adalah kalau, ya, didahului oleh nafi atau syibhun nafi dan masuk kepada nakirah seperti pada ayat ini. Didahului oleh ma nafiyah masuk kepada nakirah wali, ya. Dan disebut harful jar az-zaid, ya, tambahan. Kalau dihilangkan maknanya tidak jauh berbeda. Maja'a misalnya, maja'a ahadun dengan maja'a min ahadin. Taib. Li'anna kalau hazafta min wa qulta ma lahum min dunihi wali lastaqama al-kalam. Ini membuktikan bahwasanya min di sini adalah, ya, sifatnya tambahan. Ya, tetapi di dalam Al-Qur'an bukan berarti ketika dikatakan itu tambahan berarti dia tidak memiliki makna, ya, yang sehingga bisa dihilangkan atau tidak. Tidak demikian Al-Qur'an, tidak demikian. Ya, tidaklah ditambahkan min di situ kecuali pasti memiliki maksud. Ya. Apa tujuannya? Lakin ja'at min ajri taukid wa tansis alal umum. Yakni la yumkin an yujad li ahli samawati wal ard waliyun siwallah. Ya. Min, adanya min di sini adalah untuk menegaskan dan sebagai nas bahwasanya ini berlaku untuk umum. Yaitu tidak mungkin sama sekali didapatkan untuk penduduk langit dan bumi ini, ya, wali selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, fala qawluhu wala yushriku fi hukmihi ahada. Dan Allah tidak mensyarikatkan, menyekutukan, menyertakan di dalam hukumnya seorang pun. Ya, Allah tidak menyertakan di dalam hukumnya satu orang pun. Hadhihi ka qawlihi ta'ala innal hukmu illa lillah. Ini seperti halnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Wa qala wa makhtalaftum fihim min syai'in fa hukmuhu illallah. Dan apa-apa yang kalian perselisihkan padanya, ya, pada sesuatu perkara, maka hukumnya kembali kepada Allah. Wal hukmu kauni wa syar'i. Dan hukum itu ada dua. Ya, hukum yang sifatnya kauni dan hukum yang sifatnya syar'i. Hukum yang sifatnya kauni adalah yang berkaitan dengan penciptaan, ya, berkaitan dengan alam, yaitu sifatnya hukum kauni. Ya, Allah tetapkan hukum kauni penciptaan. Tidak ada yang bisa menolak hukum tersebut. Ya, dan tidak ada yang bisa ya, menghukumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dengan hukum kauni. Fal khalqu wat tadbir hukmun kauni. Ya. Penciptaan ya, pengaturan alam semesta ini adalah hukum yang sifatnya kauni. Mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tunduk dalam hukum kauni ini. Apa yang Allah katakan kun fayakun, jadilah. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menentangnya. Ya, wal hukmu bainan nasi bil awamiri wan nawahi hukmun syar'i. Ya, dan hukum di antara manusia dengan perintah-perintah dan larangan adalah hukum yang syar'i. Ya. Kalau yang ini bisa saja seorang tidak menjalani hukum syar'i. Perkara-perkara yang sifatnya syar'i. Salat misalnya, berapa banyak mereka yang tidak salat dalam keadaan itu adalah hukum syar'i. Ya. Puasa dan lain sebagainya. Ya, bahkan dari perkara-perkara yang dilarang. Berapa banyak mereka melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja seorang itu melanggar hukum yang sifatnya syar'i. Tetapi jelas dia harus bersiap dengan risiko yang dia hadapi ketika dia melanggar hukum syar'i tersebut. Tapi hukum kauni Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa melanggarnya? Ya, kalau Allah menghukumi bahwasanya dia mati misalnya, mati dia. Ya. Tidak ada yang bisa melawan hukum kauni Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa la yushriku fi hukmihi ahadan yashmalun naw'ain. Ya. Dan firman Allah, Allah tidak sertakan dalam hukumnya seorang pun. Ini mencakup dua hukum. Fala ahadan yushrikullaha fi hukmihi lal kauni wala syar'i. Tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah, baik pada hukumnya al-kauni ataupun hukumnya syar'i. Yang mensyariatkan adalah Allah. Ya. Kalaupun ada yang membikin-bikin syariat selain dari apa yang disyariatkan oleh Allah, ya, bukan berarti dia dianggap sebagai orang yang mampu ya, untuk bersyarikat dengan Allah. Ya, tapi dia akan menanggung akibatnya. Wa fihi dalilun ala wujubir ruju' ila hukmillah syar'i. Di sini terdapat dalil wajibnya kembali kepada hukum Allah yang syar'i. Wa annahu laisa lana an nusyari'a fi dinillahi ma laisa min. Dan tidak boleh bagi kita untuk menjadikan syariat-syariat yang baru di dalam agama Allah ini apa yang bukan darinya. Apa yang bukan dari agama Allah, apa yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak boleh bagi kita untuk mensyariatkan dengan syariat yang baru. Ya, bisa jadi seorang itu membuat aturan, bisa jadi seorang itu mengklaim bahwasanya adalah syariat, ya, tetapi pada hakikatnya sama sekali tidak, dan dia akan menanggung akibat dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan yang dilarang darinya dari membuat-buat syariat selain dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. La fil ibadat wala fil muamalat. Ya, tidak boleh bagi seorang itu membuat-buat syariat baik dalam perkara-perkara ibadah ataupun dalam perkara-perkara muamalah. Wa amma man qala inna lana an nusyarri fil muamalat ma yunasib al waqt. Fa hadha qaulun batil. Li'annahu ala qawlihim lana anujawwiz ar-riba wa lana anujawwiz al-maisir wa anujawwiz kullama fihi al-kasb walau kana batila. Adapun mereka yang mengatakan ya boleh bagi kami untuk membikin syariat dalam perkara muamalah, dalam perkara ya interaksi seorang dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam jual beli ataupun dari perkara yang lainnya, ya, boleh bagi kami untuk melakukan atau membuat-buat peraturan syariat yang ya sesuai dengan waktu dan keadaan. Maka ini adalah perkataan yang batil, karena ya berdasarkan, kalau didasarkan atas ucapan mereka ini, maka boleh bagi kami, bagi siapa saja, untuk misalnya membolehkan perkara riba atau membolehkan judi atau membolehkan ya, perkara-perkara yang mendatangkan, menghasilkan uang walaupun dengan cara yang batil. Ya, ini jelas haram hukumnya, walaupun banyak orang mempraktekkan perkara ini. Yang penting ya dia dapat uang, dia dapat harta, ya, ataupun dengan alasan untuk ya kepentingan orang banyak, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih bahwasanya ya perkembangan zaman dan sesuai dengan waktu, maka kita harus memiliki peraturan yang sama atau yang sesuai dengan waktu juga. Ini adalah perkara yang batil. Fasyar'u salihun fi kulli zamanin wa makan. Syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, ya, yang di mana beliau diutus kepada segenap makhluk, ya, yang diutus kepada segenap umat manusia, ya, maka syariat, dan syariat beliau menghapus syariat-syariat sebelumnya, maka syariat beliau salihun, itu berlaku pada setiap zaman dan setiap tempat. Walan yuslah akhiru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Ya, dan tidak akan diperbaiki akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki orang-orang pertamanya. Al-hukmul qauni la ahada yusyrikullaha fihi wa la ahada yad'i hadha. Adapun hukum Allah yang sifatnya kauni, penciptaan, pemberian rezeki dan lain sebagainya, maka tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku atau yang mengklaim ya bahwasanya dia bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Hal yastati'u ahadun an yunazzilal ghais wa hal yastati'u ahadun an yumsika samawati wal ardu an tazula. Ya. Apakah ada seorang yang mampu untuk menurunkan hujan, atau seorang itu mampu untuk menahan langit-langit dan bumi agar tidak tergelincir, tidak jatuh? Walakin al-hukmu syar'i huwa mahalu ikhtilaf al-bashar. Ya, akan tapi hukum syar'i lah yang menjadi ya perdebatan manusia. Wa da'wa ba'dihim anna lahum an yusyri'u lin-nasi ma yarawna annahu munasib. Dan klaim dari sebagian orang bahwasanya mereka boleh untuk membikin-bikin syariat untuk manusia apa yang sesuai, ya, apa yang dia pandang sesuai untuk mereka. Ya, tapi jelas secara hukum jawabannya tidak boleh untuk mensyariatkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Adapun bagi mereka yang melanggarnya, dia siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.